عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis pagi menjelang siang 6 Rabiul Akhir 1440 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin demi mengkaji kajian Islam rutin tematik serial pendidikan anak dalam Islam. Setiap Kamis pekan kedua dari bulan Masehi. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا هب لنا من الصالحين اللهم آمين. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, hafizakan Allah, semoga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pertemuan ketiga di dalam serial pendidikan anak dalam Islam. Dan sebelum saya lanjutkan tentang serial pendidikan anak dalam agama Islam, maka agar tidak terulang apa yang sudah saya sampaikan, mohon kepada salah seorang yang mencatat sampai mana yang kita pelajari pada bulan yang lalu. Karena ini kajiannya setiap bulan, jadi kadang tercampur-campur dengan kajian yang lain. Silahkan mungkin bisa disampaikan melalui mic. Ada mic mas di situ? Baik, silahkan mungkin yang mencatat pada Kamis bulan yang lalu apa yang sudah kita sampaikan. Dan kalau tidak salah ini ada pertemuan yang ketiga. Betul Ibu? Hah? Ya, silahkan. Sampai mana yang sudah kita pelajari? Saya hanya memerlukan untuk poin apa yang kita pelajari pada Kamis pekan kedua bulan yang lalu. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan atau mukaddimah tentang anak, begitu? Coba dibacakan Bu, silakan. orang tua akan mendapatkan ancaman siksa di akhirat jika tidak amanah. Sebelumnya ibu, poin nomor 5-nya. Taib. Ya. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan serial pendidikan anak dalam Islam, dan ini adalah pertemuan yang ketiga. Setelah kita membahas mukaddimah tentang anak, maka kita mulai sekarang membahas metode pendidikan anak dalam Islam. Apa saja dasar-dasar metode yang harus dilakukan oleh orang tua dalam mendidik anaknya. Yang pertama, metode yang pertama yang harus dilakukan oleh orang tua dalam mendidik anaknya adalah menjadi teladan yang terbaik bagi anak. Menjadi teladan yang terbaik bagi anak. Maksud metode yang pertama ini yaitu hendaknya orang tua di dalam segala macam aktivitas, baik itu berupa akidah atau ibadah praktis seperti sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, ataupun muamalah, hubungan sosial antar sesama manusia, atau adab dan akhlak seperti adab tidur, adab makan, minum, adab berpakaian, adab-adab lainnya. Hendaklah orang tua dalam 4 poin ini menjadi teladan yang terbaik bagi anak-anaknya. Inilah metode yang pertama dan paling utama dalam mendidik anak di dalam Islam. Menjadi teladan terbaik untuk anak di dalam perkara akidah ataupun ibadah ataupun adab dan akhlak serta hubungan sosial dengan manusia. Dalil yang menunjukkan akan hal ini, surat Al-Ahzab ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah nampak bagi kalian di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman bahwa rasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan yang baik, ini tujuannya adalah untuk dicontoh. Untuk dicontoh bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicontoh di dalam kesehariannya. Dan dari sini kita bisa ambil pelajaran sebuah metode dalam mendidik anak, yaitu orang tua mencontohkan yang baik. Karena contoh itu akan sangat cepat diserap oleh anak. Makanya Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsir Al-Qur'anil Azim beliau menafsiri ayat ini, "Hadhil ayatul karimatu aslun kabirun fit ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi." Ayat yang mulia ini dasar pokok yang sangat agung di dalam mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik ucapan, perbuatan, keadaan. Walihada amaran nasu bitta'assi bin nabi sallallahu alaihi wasallam yawmal ahzab fi sabrihi wa musabaratihi wa murabatatihi wa mujahadatihi wa intidharihi al-faraja min rabbih salawatullah wa salamuhu alaih daiman ila yaumiddin. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk mencontoh. Lihat di situ. Guru terbaik adalah contoh yang terbaik. Orang tua terbaik adalah saat dia menjadi contoh terbaik untuk anak-anaknya. Orang tua terbaik adalah saat dia menjadi contoh terbaik untuk anak-anaknya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Ahzab, bagaimana beliau sabarnya karena semua faksi dari kesyirikan dan kekafiran ingin menggempur kota Madinah, tetapi beliau memperhatikan bagaimana beliau sabarnya dan selalu berusaha sabar, selalu berusaha teguh mempertahankan agama, berjihad dan juga menunggu kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga bisa Anda lakukan wahai para orang tua. Anak Anda akan sangat melihat kelakuan Anda. Saat mungkin kita mendapatkan musibah. Saya beri contoh musibah kecil. Misalkan kaki kita tersenggol meja. Kemudian kita meraung kesakitan ataupun sebagian orang meraung kesakitan kemudian menyumpah serapah dengan lisannya, maka itu akan direkam oleh anak. Akan sangat direkam oleh anak. Jadi anak-anak yang lisannya kotor, anak-anak yang lisannya buruk, bisa dipastikan kemungkinan besar dia mendengarnya dari orang tuanya. Bisa dipastikan kemungkinan besar dia mendengarnya dari orang-orang terdekatnya, yaitu orang tuanya dalam hal ini. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ambil dalil yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu di atas akhlak yang baik. Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu di atas akhlak yang baik. Surat Al-Qalam, surat ke-69 ayat 4. 68 ayat 4. Lihat ayat ini baik-baik. Yang dimaksud wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam la'ala. Lam di situ menunjukkan kepada terus-menerus. Lam di situ menunjukkan kepada terus-menerus. La'ala khuluqin 'adzim. Yaitu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu di atas akhlak yang baik. Lihat sini. Wa innaka khuluqin 'adzim. Lam di sini menunjukkan kepada terus-menerus. Dan penekanan. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad SAW selalu berada di atas akhlak yang baik. Abdullah bin Abbas di dalam tafsirnya, tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah, menjelaskan maksud akhlak yang baik adalah al-Islam. Maksud akhlak yang baik adalah Islam. Maksudnya, seorang orang tua semestinya selalu berusaha untuk menjelaskan kepada anak di dalam kehidupannya sehari-hari tentang keislaman. Di dalam kehidupannya sehari-hari tentang keislaman. Apa saja, baik ucapan, perbuatan, maka semestinya selalu di atas keislaman. Lihat hadis riwayat Imam Ahmad dari Sa'ad bin Hisham bin Amir. Beliau bercerita, Sa'ad bin Hisham bin Amir, beliau bercerita, "Ataitu Aisyah radhiyallahu anha faqultu ya ummul mu'minin akhbirini bi khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Wahai ummul mu'minin, beritakan kepadaku tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha bercerita, "Kana khuluquhu al-Qur'an." Adalah akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu Al-Qur'an. Maksudnya semua hukum-hukum yang ada dalam Al-Qur'an, Rasul sallallahu alaihi wasallam berusaha mempraktikkannya sehingga dicontoh oleh para sahabatnya. Nah, begitu juga orang tua. Semestinya hukum-hukum Islam dia berusaha untuk mempraktikkannya sehingga dicontoh oleh anak-anaknya. Dalam ucapan apapun, dalam perbuatan apapun. Ama taqra'ul Qur'an qaulallahi 'azza wa jalla wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Kata Aisyah radhiyallahu anha, apakah kamu tidak membaca Al-Qur'an, firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu di atas akhlak yang agung. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan yang baik. Guru yang terbaik adalah seorang guru yang mencontohkan contoh yang terbaik untuk anak-anaknya. Contoh yang lain, dalil yang lain yang menunjukkan bahwa metode paling pertama dan utama dalam mendidik anak adalah menjadi contoh teladan yang terbaik untuk anak-anak. Itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Sebelum dalil dari hadis, saya ambilkan lagi dalil dari ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 34. "Dzurriyyatan ba'dhuha min ba'd, wallahu sami'un 'alim." Sebagai satu keturunan yang sebagiannya keturunan dari yang lainnya. Apa maksud ayat ini? Surat Ali Imran surat ketiga ayat 34. Perhatikan ayat ini baik-baik. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu Imam Syekh Al-Allamah Abdul Rahman bin Nasir Sa'di rahimahullahu taala. Beliau menafsiri ayat ini, beliau mengatakan bahwasanya orang tua akan mencontohkan kepada anaknya sehingga sang anak mencontoh orang tuanya, ya, sehingga sang anak mencontoh orang tuanya. Maka apa yang terjadi? Hasalat tanasubu wat tashabuhu bainahum fil khuluqi wal akhlaqil jamilah. Akan terjadi kesesuaian dan kesamaan antara orang tua dengan anak, keturunan dengan pokok keturunannya, di dalam akhlak dan bahkan fisik, ya, yang baik. Di dalam akhlak yang baik dan fisik yang baik. Akan ada kesamaan apabila dicontohkan dengan contoh yang baik. Saya beri contoh misalkan, pada pertemuan sebelumnya, bagaimana pengaruh orang tua yang soleh sangat besar terhadap anaknya. Masih ingat Bu ceritanya? Hah? Ada yang masih ingat? Bagaimana pengaruh orang tua yang soleh sangat besar terhadap anaknya? Cerita tentang apa Bu? Siapa yang masih ingat? Kisah Ashabul Kahfi. Kisah dalam surah Al-Kahfi maksud saya. Kisah dalam surah Al-Kahfi ada empat. Yang pertama Ashabul Kahfi. Yang kedua tentang dua petani, Muslim dan kafir. Yang ketiga tentang Nabi Musa dan Nabi Khadir. Yang keempat kisah tentang Raja Dzulqarnain. Yang di sini kita ambil adalah kisah Nabi Musa dan Nabi Khadir alaihi wassalam. Nah, di situ pengaruh orang tua yang soleh sangat erat kaitannya. Jadi buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Meskipun tidak mesti harus mutlak seperti itu. Contoh misalkan, para nabi semuanya adalah keturunan nabi dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan juga keturunan dari keluarga Imran. Ini menunjukkan bahwasanya contoh, ya. Keluarga akan mencontoh keturunannya, pokok keturunannya. Anak akan mencontoh orang tuanya. Nah, ini ahibati hafizakumullahu taala. Jadi perlu diperhatikan baik-baik segala ucapan, perbuatan kita. Itu dalil yang ketiga dari Al-Qur'an. Adapun dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang metode yang pertama dan utama ini. Orang tua menjadi contoh teladan terbaik bagi anaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani. Kamatsalil bahimati tuntijul bahimata hal tara fiha jada'a." Artinya, setiap anak terlahirkan di atas fitrah, yaitu di atas Islam. Maka lalu kedua orang tuanya lah yang menyebabkan dia menjadi Yahudi atau menjadi Nasrani atau menjadi Majusi. Seperti, lihat, seperti binatang akan melahirkan hewan yang sama. Apakah kamu akan mendapatkan perbedaan cacat pada hewan tersebut? Tidak tentunya. Nah, ini menunjukkan bahwa anak akan sangat mencontoh orang tuanya. Orang tuanya lah penyebab terbesar dia menyimpang menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Karena fa pada hadis tersebut, fa abawahu, fa disibu adalah fa ussababiyah. Perhatikan. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidani. Yuhawwidani. Maka kedua orang tuanya lah. Ini fa di sini. Maka kedua orang tua yang menyebabkan ia menjadi Yahudi. Fa di sini disebut oleh para ulama fa ussababiyah. Fa penyebab, artinya orang tuanya lah penyebab utama. Jangan salahkan orang lain. Orang tuanya penyebab utama bahwa anaknya kemudian menyimpang dari agama, jadi Yahudi, Nasrani, Majusi, anaknya kemudian nakal, anaknya kemudian berkata kotor, anaknya kemudian susah untuk diajak membaca Al-Qur'an. Fa penyebab utama orang tua. Ya, penyebab utama orang tua. Baik secara psikologis ataupun secara fisikly. Maksudnya secara psikologis, yaitu baik dia kejiwaannya. Dia akan, misalkan orang tuanya menyebabkan dia menjadi seperti itu karena dia diberi makan makanan yang haram. Atau secara fisikly, dia mencontoh orang tuanya. Orang tuanya malas baca Quran, dia pun malas baca Quran. Orang tuanya malas ke masjid, dia pun malas ke masjid. Orang tuanya merokok, dia pun merokok. Orang tuanya tidak memakai jilbab, maka dia pun juga tidak memakai jilbab. Ya, ini. Kama salil bahimah tantujul bahimah. Sebagaimana hewan melahirkan hewan, hal tara fiha min jada'a. Apakah kamu akan mendapati ada hewan yang cacat. Artinya kalau orang tuanya cacat, maka baru dikeluarkan anak yang cacat. Nah, seperti itu. Benar-benar mencontoh. Anak itu mencontoh orang tuanya. Maka saya berpesan, ketika Anda bertengkar dengan suami Anda, di situ ada mungkin mengangkat suara, di situ mungkin ada perbuatan-perbuatan kasar dan keras, jangan ditampilkan di hadapan anak. Karena dia akan sangat ingat dan itu akan sangat dia rekam. Bahkan mungkin dia praktekkan dengan kawannya. Ya, hati-hati. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Sebagaimana cerita yang sering saya sebutkan. Ada seorang ibu-ibu cerita kepada istri saya. Tolong tanyakan ke ustaz. Kenapa anak saya yang berumur 5 tahun menginjak 6 tahun. Apabila dia marah, kesal terhadap saya, dia mau angkat suara. Dia memanggil nama saya. Dia mengeluarkan kata-kata kotor. Semua jenis binatang buas keluar dari mulutnya. Maka saya tanya kepada istri, tanyakan kepada ibu tersebut. Apakah ketika suaminya marah dia seperti itu? Maka sang ibu mengatakan, betul. Suami marah persis seperti dia. Nah, ini berarti yang mengajari anaknya durhaka kepada ibunya adalah suaminya. Maka hati-hati. Saat bertengkar, hati-hati. Ya, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Contoh yang lain, hadis yang lain. Hadis riwayat Bukhari. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas, siapa beliau? Beliau adalah pemuda di zaman Rasulullah SAW. Beliau lahir 10 tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Otomatis ketika Nabi Muhammad SAW berhijrah, umur beliau masih 10-an tahun. Berarti masih sangat anak-anak. Ya, masih sangat anak-anak. Meskipun sudah pra-akil balik. Nah, Abdullah bin Abbas bercerita, "Bittu fi baiti khalati Maimunah." Aku menginap di rumah bibiku Maimunah. Maimunah adalah bibinya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Maka otomatis dan Maimunah radhiyallahu anha adalah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi istilahnya keponakan menginap di bibinya. Dan bibinya ini bukan sembarang orang. Ummul Mukminin Maimunah, yaitu istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-isya'. Nah, beliau lihat kejadian itu, beliau ingat, ya, ketika masa kecil beliau umur 10-an tahun, ini kejadian beliau ingat. Kata beliau, kata Abdullah bin Abbas, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam salat isya. Thumma jaa fasalla arba'a raka'atin thumma nam. Salat isya bersama para sahabat di masjid. Kemudian kembali lagi ke rumah Maimunah radhiyallahu anha. Kemudian beliau sholat 4 rakaat. 4 rakaat. Kemudian beliau tidur. Thumma qama. Kemudian bangun lagi. Faji'tu faqumtu an yasarihi faja'alani an yamini. Lalu aku bangun ikut sholat bersama Rasulullah SAW. Di tengah malam. Aku berdiri di samping kiri beliau. Lihat. Ceritanya begitu detail. Kenapa? Karena beliau merasakan kejadian itu. Lalu Rasulullah SAW menjadikanku ke samping kanan. Fasalla 5 rakaat. Kemudian setelah itu beliau sholat 5 rakaat. Thumma salla raka'atain. Kemudian sholat 2 rakaat. Thumma nam. Hatta sami'tu ghatitahu au qala khatitahu thumma kharaja ila shalah. Lalu beliau sholat 2 rakaat, yaitu sebelum subuh. Sampai aku mendengar suara dengkuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu beliau bangun dan menuju salat subuh. Apa yang kita bisa ambil cerita dari hadis ini? Bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma terdidik untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bangun sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun, salat sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Ini dia. Maka jangan pernah berharap anak kita semangat untuk mengerjakan sholat 5 waktu ketika kita pun malas mengerjakan sholat 5 waktu. Terutama perhatikan ibu-ibu, ketika dalam perjalanan di luar rumah, itu keadaan-keadaan yang sulit, kita harus mendidik anak kita untuk memperhatikan sholat. Ini kadang-kadang kita mengajari anak kita sholat di rumah, itu mah mudah, semua juga bisa mengerjakannya. Tapi ketika Anda di mall, ketika Anda di pasar, jam berapa sekarang? Abdullah, jam berapa sekarang? Jam sekian, Mbah. Ayo kita sholat, sebentar lagi. Itu dia akan terdidik. Bahwasanya ada pelajaran penting, yaitu selalu menjaga waktu sholat. Sampai akhirnya terbiasa. 5 menit lagi azan, Mbah. Terbiasa. Dan itu tidak perlu untuk masuk PAUD, SD, enggak perlu. Tetapi orang tuanya yang mendidikkan dia agar senantiasa sholat di waktunya, dimanapun berada. Nah, ini jangan sampai terlihat oleh anak kita bahwa kalau di luar rumah berhak untuk tidak sholat atau berhak meremehkan sholat. Nah, ini keliru, terutama laki-laki. Kalau perempuan mungkin dia di dalam rumah lebih mudah, asalkan waktunya tidak habis. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimin dimuliakan oleh Allah. Lihat tadi Abdullah bin Abbas mengikuti Rasulullah. Beliau perhatikan tuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata pas bangun malam, tengah malam padahal, bangun beliau mengikuti Rasulullah. Umur yang begitu masih muda. Kenapa? Karena dicontohkan seperti itu. Itu pun pas mengikuti pertama keliru, ke kiri. Kemudian dipindah jadi ke kanan. Baik. Contoh yang lain, ahibati hafizakumullahu ta'ala. Kalau tadi tentang praktek-praktek, contoh tentang praktek ibadah, sekarang perkara tauhid. Tauhid, yaitu mencontohkan kepada anak tentang tauhid. Apa itu? Di antaranya hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi ingat Bu, selalu kalau Anda diceritakan tentang hadis Abdullah bin Abbas, itu menunjukkan bahwasanya hadis dari seorang yang masih muda di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 10 tahun sebelum hijrah, kemudian beliau berpindah ke Madinah 10 tahun, berarti umur Nabi Muhammad umur Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, umur beliau cuma 20-an tahun. Sangat muda sekali. Ya. Baik. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Contoh sekarang tentang tauhid. Ya, tentang tauhid. Yaitu tentang merasa diawasi oleh Allah. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis afwan tadi saya ingin sebutkan hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ya gulam, inni u'allimuka kalimatin. Wahai gulam, aku mengajari engkau beberapa prinsip hidup. Jadi, di sini kita ambil pelajaran ibu-ibu. Meskipun anak itu umur 10-an tahun, 11 tahun, maka mengucapkan kata prinsip hidup atau pesan itu tidak mengapa. Agar dia paham. Inak, ini pesan ya. Ini pesan Abah ya, hati-hati. Jangan dilupakan. Meskipun dia belum pra-akil balik, tetapi dia sudah bisa mumayiz. Sudah bisa memikirkan. Oh, ini pesan Abah. Dan akan selalu dia ingat. Dan itu yang terjadi pada Rasul, pada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Sampai keluarlah hadis ini kepada kita. Ihfazillaha yahfazuka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, maka niscaya Allah akan engkau dapati di depanmu. Fa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Wa'lam anna al-ummah law istama'at 'ala an yanfa'uka lam yanfa'uka illa bi syai' qad katabahu Allah lak. Ketahuilah bahwasanya umat ini kalau seandainya berkumpul, seluruh manusia berkumpul untuk memberikan kebaikan kepadamu sedikit pun, maka tidak akan bisa memberikan kepadamu sedikit pun kebaikan kecuali yang sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid semua ini. Nah, contohkan itu kepada anak-anak kita saat kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Berani di dalam kebenaran, ya, tidak takut mengutarakan kebenaran. Ajarkan itu kepada anak-anak kita. Kalau seandainya kita melakukan kesalahan, berani mengaku bahwa kita salah, berani minta maaf. Ya, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Lihat contohnya misalkan. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ad-Darimi, contoh merasa diawasi oleh Allah. Dari Abul Hawra As-Sa'di. Abul Hawra As-Sa'di bercerita, "Qultu lil Hasan ibni Ali radhiyallahu anhu." Aku berkata kepada Al-Hasan bin Ali. Al-Hasan bin Ali siapa? Cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Coba kita lihat. Al-Hasan bin Ali, umur beliau ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal kira-kira berapa tahun? Dan Al-Hasan bin Ali lahir pada tahun ketiga Hijriah. Ketiga Hijriah. Baik. Berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal umur beliau 7 tahun. Berarti kejadian ini ketika antara umur 5, 6, 7. Ya, kejadian yang akan saya ceritakan ini. Kata Abul Hawra As-Sa'di, "Ma tadhkuru min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Wahai Hasan, wahai cucunya Rasulullah yang waktu itu engkau berumur 5, 6, 7 tahun. Apa yang engkau ingat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bahkan mungkin lebih kurang. Apa yang engkau paling ingat dari kakekmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Al-Hasan Al-Basri, Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Hamalani ala atiqihi." Nah, ini menunjukkan berarti lebih kurang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggendongku di atas pundaknya. Kira-kira umur berapa itu? 3, 4, ya. Kalau 5 sudah keganalan. Sekitar itu. Fa akhadtu tamratan min tamri sadaqah. Lalu aku mengambil kurma dari sebuah, dari kurma sedekah. Kita tahu hukum bahwa Nabi dan keluarganya alaihi salatu wasallam radhiyallahu anhu, mereka tidak diperbolehkan untuk mengambil harta sedekah dan zakat. Fa adkhaltuha fi fami. Lalu aku makan, aku masukkan ke dalam mulutku. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Alqiha," sambil mencontohkan, "Alqiha." Contoh. "Ama syarza anna la tahillu lana sadaqah?" Apakah engkau tidak sadar bahwa tidak halal bagi kita mengambil harta sedekah? Lihat, cerita ini beliau ceritakan ketika beliau ditanya oleh orang setelah beliau dewasa. Berarti begini cara berpikirnya. Kalau ibu sekarang ditanya, terutama yang meninggal suaminya misalkan, yang paling kamu ingat dari suamimu yang sangat kamu cintai apa? Otomatis akan tergambar kenangan indah yang paling indah bersama suami. Betul apa betul? Wahai para jandaisme. Ya. Ya, begitu ya. Yang paling dia ingat adalah kenangan indah bersama suaminya. Baik. Ah, begitulah yang terjadi kepada Hasan ketika ditanya tentang kakeknya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang paling engkau ingat? Beliau paling ingat ini pendidikan tauhid agar muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Kalau itu diharamkan, jangan dikerjakan. Kalau itu diharamkan untuk dimakan, tidak boleh diambil, tidak boleh dimakan. Begitu contohnya. Ini ibu-ibu, saudara-saudari muslimah, sekali lagi, metode paling pertama, paling utama dalam mendidik anak adalah orang tua menjadi teladan terbaik untuk anaknya. Dalam segala aspek kehidupan. Akidah, ibadah, muamalah, tingkah laku. Sekarang misalkan dalam muamalah. Ya, dalam adab makan. Ini contoh yang lain. Kita ambil dari hadis Rasulullah SAW. Ya, mudah-mudahan hadis yang tadi sudah bisa dipahami yang saya maksud ya. Jadi Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, beliau sangat ingat contoh Rasulullah SAW. Padahal beliau waktu itu umur mungkin kalau digendong itu ya 3, 4, 5 paling besar, 6 mungkin tidak digendong lagi sudah. Ya, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Baik, sekarang hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad, hadis ini berasal dari Umar bin Abi Salamah radhiyallahu an. Beliau bercerita, "Kuntu ghulaman." Lihat ini. Aku pada waktu itu masih sebagai ghulam. Ghulam itu istilah untuk orang Arab, anak laki-laki berumur dari 3 sampai 9, sebelum 10. 3 sampai 9. "Kuntu ghulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Di pangkuan Rasulullah SAW. Artinya beliau duduk di pangkuan Rasulullah SAW. Ya, mungkin umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun mungkin juga. Ya. Wa kanat yadi tatishu fi shahfah. Jadi ceritanya Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu sedang makan bersama Rasulullah. Kita tahu makannya Rasulullah SAW dengan nampan. Ya, talam, ganal. Kemudian Umar bin Abi Salamah di pangkuan Rasulullah SAW. Yang namanya anak-anak mungkin pentolnya di sana, mungkin dagingnya di sana, dia kesana kemari tangannya. Maka kata Rasulullah SAW, faqala li Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW berkata kepadaku, kata Umar bin Abi Salamah, ya ghulam, sammillah, wahai ghulam, anak dari umur 3 sampai 9. Ucapkanlah bismillah. Langsung dicontohkan oleh Rasulullah. Bismillah. Ini kalau makan begini nih. Bismillah. Dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Wa kul biyaminik. Makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik. Dan makanlah apa yang ada di depanmu. Yang menarik adalah ketika Umar bin Abi Salamah meriwayatkan hadis ini, beliau tentunya sudah dewasa. Rasulullah SAW sudah meninggal. Beliau meriwayatkan hadis ini. Beliau mengatakan, "Fama zalat tilka ti'mati ba'du." Maka mulai semenjak itu demikianlah tata caraku makan sampai aku meriwayatkan hadis ini. Subhanallah. Lihat contoh. Ajaibnya contoh. Padahal Rasulullah SAW cuma mengingatkan sekali. Ajaibnya contoh. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengomentari perkataan Umar bin Abi Salamah tadi radhiyallahu anhu. Ai lazimtu dzalik wa sara 'adatan li. Maksudnya aku selalu mengerjakannya seperti itu dan menjadi kebiasaanku semenjak itu. Nah, ini menunjukkan contoh. Jadilah orang tua contoh terbaik bagi anak-anaknya. Itu di dalam perkara muamalah, adab makan. Ya. Lihat lagi contoh yang lain. Ini terakhir, contoh yang terakhir ya. Di antaranya yaitu contoh agar tidak berdusta. Agar tidak berdusta. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dari Abdullah bin Amir radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Amir, annahu qala da'atni ummi yawman. Beliau bercerita, suatu hari ibuku memanggilku. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'idun fi baitina. Dan saat itu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah kita. Faqultu ha ta'ala u'tik. Lalu aku berkata, lalu ibuku berkata, wahai Abdullah sini, aku mau ngasih hadiah. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ceritanya ada seorang anak, ada seorang ibu, ada Rasulullah. Ibu ini memanggil anaknya, Abdullah sini, aku ingin kasih hadiah. Seperti kita, ayo sini, mun ke sini ku kasih ada hadiah. Ayo guring siang, mun guring kena habis asar kita jalan-jalan. Sama tuh. Maka kemudian Rasulullah SAW yang waktu itu ada di rumah mengatakan kepada sang ibu ini, "Wa ma aradti an tu'tiya?" Wahai ibu, apa yang engkau ingin kasih kepada anakmu? Maka sang ibu berkata, "U'tihi tamran." Aku akan kasih hadiah kurma wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada sang ibu, perhatikan, beliau memberikan peringatan, "Ama innaki law lam tu'tihi syai'an kutibat 'alaiki kidhba." Ketahuilah, jika engkau sudah manggil tapi tidak ngasih, sudah janji tapi tidak ngasih, maka dituliskan atasmu engkau mengajari dusta. Kepada siapa? Anak. Sering sebagian orang tua seperti itu. Ayo guring. Betul tidak? Nah ini hati-hati. Guring siang. Menguring siang, habis asar, habis sholat asar, kita ke mall. Kira-kira bu, secara psikologis anaknya bisa guring tidak bu? Secara psikologis anaknya mau tidur tidak? Maka jawabannya ada yang mau, ada yang memikirkan. Jam berapa? Jam 2. Jam 3. Azan asar. Ambil air wudu, sholat ke masjid. Habis sholat di masjid asar, pulang ke rumah. Nyari abah mamanya. Abah mamanya tidak ada di rumah. Oh, boleh. Ingkar janji boleh. Dusta boleh. Siapa yang ngajari? Ibunya, bapaknya. Makanya ini hati-hati. Secara tidak langsung kadang-kadang orang tua yang ngajari anaknya ingkar janji. Secara tidak langsung kadang-kadang orang tuanya yang mengajari anaknya berdusta. Makanya kalau membatalkan janji harus benar-benar dikasih alasan yang benar-benar matang. Jangan mikirkan, ah sudah biarin gitu. Harus jadi. Ya, selesai. Itu tertanam dalam diri anak bahwasanya boleh membatalkan janji. Orang tua, dia nanti kalau sudah tua, maka dia katakan boleh membatalkan janji. Siapa yang dia ingat? Bapaknya. Kada jadi. Hanya sekedar itu. Kada jadi, sudah. Dan itu akan dia contohkan dalam kehidupannya. Siapa yang berdosa? Orang tuanya. Makanya ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di sini perlu diperhatikan baik-baik. Boleh kita beramal ibadah, mencontohkan adab yang baik untuk dicontoh oleh anak-anak kita. Untuk menjadi terbiah, pendidikan untuk anak-anak kita. Boleh. Baca Quran di tengah rumah. Boleh. Bersedekah. Untuk melihat, memperlihatkan kepada anak. Nih cara bersedekah itu begini. Jadi dia paham. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita ambil yang ke 2. Kedua yaitu memilih waktu yang tepat untuk memberikan nasihat. Ini metode yang kedua. Memilih waktu yang tepat untuk memberikan nasihat. Lihat hadis tadi riwayat Tirmidzi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau bercerita. Ingat Bu sekali lagi, kalau ada ustaz bercerita tentang Abdullah bin Abbas yang harus selalu ada di dalam benak ibu-ibu, pada waktu hadis ini ada, Rasulullah SAW masih keluar, hadis itu keluar dari Rasulullah SAW, Abdullah bin Abbas adalah anak remaja, pemuda, belasan tahun. Umurnya tidak sampai kepala 2. Ingat itu baik-baik. Makanya beliau mengatakan, nih lihat contohnya. Lihat memilih waktu yang cocok untuk anak-anak, untuk menasihati anak-anak. Lihat bagaimana Abdullah bin Abbas bercerita. Kuntu radhifa Rasulillah khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku diboncengi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dia ingat. Mendapatkan pelajaran dari Rasulullah saat berboncengan, saat lagi santai, saat lagi nyaman. Makanya jujur saja, kalau boleh saya bercerita tentang kebiasaan saya, meskipun ini tidak mesti harus contoh seperti itu juga, cuma ini hanya sekedar berbagi. Kalau lagi di dalam mobil, kita sama-sama, saya sering sekali mengingatkan anak-anak. Karena lagi asik. Dia lagi mau mendengar kita, dia lagi mau tidak mengerjakan apa-apa. Sungguh sangat aneh keluarga yang kadang-kadang tidak ada waktu untuk bercengkrama dengan keluarganya. Apalagi perhatikan ibu-ibu, anak-anak yang habis sekolah, kemudian masuk kamar, plak, tutup pintu, kunci. Sampai sore, lihat, anak tadi mencontoh, tutup pintu, kunci, lihat. Contoh nyata, Bu, subhanallah. Dia baru mendengar perkataan itu langsung dicontohkan. Ya. Dengan intonasi yang persis seperti itu. Subhanallah. Anak siapa itu? Baik, ya. Kita perhatikan baik-baik. Aneh kadang-kadang seorang orang tua membiarkan anaknya dengan kehidupan seperti itu. Apalagi kalau sudah SMP, SMA, anaknya datang ke rumah, kemudian masuk kamar, itu pun ketika datang ke rumah, sibuk dengan handphonenya. Kemudian masuk kamar, kunci kamar. Selesai. Kapan orang tuanya bisa ngobrol? Kapan orang tuanya bisa bercengkrama? Nah, ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Maka saya nasihatkan, hati-hati dengan gadget, terutama handphone. Anak umur 5 tahun, atau anak umur kelas 5 SD maksud saya. Atau kelas 3 SD, kelas 2 SD. Sudah megang handphone. Anak bapak. Nelfon gini miss call aja. Jangan ada pulsanya. Ini subhanallah. Ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Dan itu kejadian. Kita sebagai orang tua harus protektif. Suatu saat Abdullah pulang dari sekolahnya. Dia tidak megang handphone. Dia tidak bisa nelfon. Abdullah itu gak bisa nelfon. Kemudian dia menyanyikan sebuah lagu. Saya bilang, sebentar sini. Apa tadi? Jadi seorang manusia akan bergumam sesuai dengan pendengaran dan penglihatan yang dia rekam. Di dalam otaknya. Itu akan sangat terlihat. Maka Anda pun kalau seandainya, ya, misalkan dengan seseorang di dalam mobil, misalkan, Anda akan tahu apa yang dia dengarkan kalau seandainya dilihat dari gumamannya. Ya, dilihat dari gumamannya. Kalau seandainya dia bergumam dengan ayat Quran, hadis Rasul, zikir, doa, berarti memang dia sering murojaah ini orang. Tapi kalau dia bergumam, kemudian ditambah dengan tangan-tangan. Ah, ini dangdutan nih. Ya. Nah, Abdullah anak saya pulang dari sekolah, dia tidak pernah mendengar lagu, dia tidak pernah memegang handphone untuk melihat di Instagram ataupun di Facebook. Dia tidak pernah. Tetapi dia tahu lagu ini dari mana. Yang saya maksud adalah untuk apa Anda berikan handphone kepada anak-anak Anda yang umur 2 tahun, 3 tahun, atau kelas 2, kelas 3, SMA, SD. Ya. Hanya sekedar itu. Dia paling untuk nonton. Yang membuat dia akhirnya aktivitas di sekolahannya berkurang. Dia tidak aktif. Nah ini hati-hati ibu-ibu. Ya. Saya juga pernah melihat, perhatikan, makan bersama. Ini adalah suasana paling indah di keluarga dan bisa menimbulkan keharmonisan. Makan bersama di luar. Di situ kita bisa memberikan nasihat-nasihat saat makan bersama. Tapi apa yang terjadi kalau seandainya saat makan bersama sibuk dengan handphone masing-masing? Satu meja, misalkan ini satu meja. Sini abahnya, sini mamanya, sini anaknya dua. masing-masing memegang handphone. Dalam hati saya, oh mungkin si abahnya hendak memesan lewat WhatsApp keluarga. Jadi abahnya hendak makan apa kita nih? Padahal bininya dihiga. Bininya dihiga. Maka bininya menjawab pulang, terserah pian aja gin. La haula wala quwwata illa billah. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, ya. Kalau perlu ada peraturan. Saya di setiap rapat di Intan Ilmu kita ada peraturan bahwa no handphone. Tutup kecuali ada yang perlu dilihat untuk di handphone tersebut. Jadi benar-benar fokus untuk rafat gitu loh. Nih ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat Abdullah bin Abbas, beliau ingat hadis Rasul, nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat dalam keadaan bukan sedang di masjid. Karena itulah dunia anak. Makanya Anda wahai para orang tua, mungkin Anda mengharapkan dengan sangat baik di sekolah SD Islam Tahfidzul Quran Imam Syafi'i atau Fa'ud di sini sahabatku, ya. Maka kita mengharapkan guru-gurunya memberikan. Itu hanya modal sedikit. Yang paling penting adalah orang tuanya mencontohkan. Coba sekolah di sekolah kita ini berapa jam? Dari mulai jam 8 sampai jam berapa? Jam 12. Hanya 4 jam. Selebihnya bersama orang tua. Kemudian setelah itu sebagian orang tua menyalahkan anaknya. Menyalahkan sekolahannya karena anaknya tidak bisa baca doa ini. Kenapa anaknya kok buruk perbuatannya? 20 jam orang tuanya ngapain? Ingin mendapatkan anak seperti disulap begitu? Sekolahan bukan penyulap. Bedanya, beda dengan anak yang memang boarding school. Dia memang di situ hidupnya. Tetapi saya tidak juga mengizinkan kalau masih SD untuk di boarding school. Karena kasihan anak-anak SD masih kecil. Makanya SMP yang cocok boarding school, yang ada asramanya. Makanya pada saat dia di boarding school, dia pantas betul untuk mendapatkan ajaran contoh dari ustadz kesantriannya. Yang sangat berjiwa bagus, kemudian berakhlak baik, berbahasa baik. Sehingga benar-benar dicontoh. Saya ketika jadi santri, jenjang SMP, saya bercita-cita kalau ganal hendak jadi ustadz kayak itu. Padahal ustadz itu siapa? Tidak ada. Mungkin belum senilai dengan para ulama. Tetapi karena yang dilihat adalah itu. Nah ini sekali lagi ibu-ibu, perhatikan waktu saat memberikan nasihat. Kita ambil dalil yang lain. Contoh dalil tadi makan. Hadis Bukhari, Umar bin Abi Salamah. Kan beliau mendapatkan nasihat saat makan. Nah ini bisa terjadi bagaimana? Ketika ada keterbukaan. Anak-anaknya kalau lagi makan dengan orang tuanya makan bersama. Kemudian setelah itu bisa ngobrol di situ. Ini kalau seandainya, perhatikan ya. Mohon maaf nih kepada ibu-ibu yang bekerja di luar rumah. Kadang sebagian perempuan bekerja keluar rumah lebih cepat, lebih pagi daripada suaminya. Pulang lebih malam daripada suaminya. Akhirnya yang mengajari anaknya siapa? Pembantunya di rumah. Akhirnya yang ditangisi oleh anaknya saat meninggal siapa? Pembantunya, karena dia yang paling dekat dengan pembantunya. Bahkan saya punya kawan, orang-orang yang sampai ada sekarang di Banjar. Penitipan anak. Ini kejadian nyata. Penitipan anak umur 2-3 tahun. Itu laris manis dagangan itu. Kalau saya boleh katakan itu dagangan. Laris manis. Bahkan Ustadz mereka bercerita. Ini kalau seandainya penitipan ini ditambah jamnya sampai jam 7 malam, mereka mau. Paham gak maksud saya? Jadi sampai jam 5 saja orang tua itu sudah bolehlah ditambah sampai jam 6 aja. Jam 6 malam, jam 18. Kenapa? Karena dia sibuk. Ini orang tua muda yang masih mengejar karir sana sini. Nah, ini ibu-ibu, ini perhatian kepada para perempuan. Dan saya punya kawan di sini yang dia merelakan pekerjaannya karena dia perempuan muslimah, setelah dia mempunyai anak, dia merelakan pekerjaannya, dia berhenti bekerja, kemudian benar-benar full maksimal menjadi ibu rumah tangga. Ibu bagi anak-anaknya sebenar-benar kata ibu, bukan hanya sekedar melahirkan. Dan istri dengan kata yang sebenarnya, istri yang benar-benar melayani suaminya. Ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Contoh yang lain, bahwa peran waktu akan sangat penting dalam penerimaan nasihat dari orang tua, kepada anak. Contoh misalkan hadis riwayat Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Beliau bercerita. Ini kita masih bercerita tentang waktu ya, Bu. Perhatikan waktu saat memberi nasihat. Beliau bercerita, "Kana ghulamun yahudiyun." Ada seorang anak umur kurang dari 10 tahun dan dia beragama Yahudi. Yakhdumun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Orang ini, anak ini biasanya menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Islam itu tidak anti dengan orang kafir. Ya, yang anti adalah akidah-akidah kita tidak boleh dicampur dengan akidah orang kafir. Adapun muamalah, berkomunikasi, berinteraksi, maka tidak mengapa. Lihat, pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang anak umur kurang 10 tahun dari Yahudi. Tentunya kalau pembantu itu sangat dekat dengan majikannya. Dia yang ngurus, dia tahu dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini bantahan keras bagi orang-orang liberal yang menyatakan apabila menjalankan syariat Islam maka akan radikal. Ini tidak benar. Kemudian famarid, lalu anak yang kurang umur 10 tahun tadi, yang Yahudi tadi, sakit. Sakit keras. Fa'atahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'udhu. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjenguknya. Faqa'ada 'inda ra'sih. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di sisi kepala anak tersebut. Faqala lah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saat anak sakit, saat anak itu keras, sakit keras, maka di sini mulai perlu didakwahi." Beliau menggunakan kesempatan. Kata Rasulullah SAW apa? Aslim, wahai fulan, wahai anak, wahai pembantu, masuk Islamlah. Fanadhara ila abihi wa huwa indahu faqala lahu ati' Abul Qasim. Maka sang anak melihat kepada bapaknya. Bapaknya waktu itu ada di situ. Maka sang bapak mengatakan, taati Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Lihat, peran waktu sangat penting untuk diterimanya nasihat dari orang tua kepada anaknya. Saat-saat sakit, saat anak-anak sedang benar-benar memerlukan orang tuanya, itu banyak kinasehat. Karena saat itu nasihat sangat diperlukan oleh sang anak. Fa aslam, maka akhirnya benar-benar anak tersebut masuk Islam. Lihat, subhanallah. Fa kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa yaqul alhamdulillah alladhi anqadhahu minan nar. Maka Nabi Muhammad SAW pun keluar dari rumah dan mengatakan segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari api neraka. Ini menunjukkan bahwasanya memberi nasihat pada anak itu dilihat waktunya. Sebagian orang tua kadang-kadang ketika anak salah di hadapan orang banyak, dia hinakan, dia rendahkan. Ya, ini keliru. Anaknya nanti akan antipati terhadap nasihat orang tuanya. Anaknya bukan menurut kepada orang tuanya, akan tetapi dia takut kepada orang tuanya. Karena dikhawatirkan orang tuanya akan merendahkan dia di hadapan orang banyak kalau dia salah. Nah, ini ibu-ibu, sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh yang lain, bagaimana memperhatikan waktu. Yaitu hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam Ahmad dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, muru auladakum bis-salah wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashr. Artinya, perintahkan anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Lihat, di situ ada waktu. Sangat ditekankan perintah sholat saat umur 7 tahun. Meskipun dia belum balik, dia baru pra-akil balik di sini. Keperintahkan dia untuk sholat. Artinya perintah ini ditekankan. Ustaz, kalau diperintahkan sebelumnya bagaimana? Umur 6, umur 5, iya itu lebih baik. Tetapi sangat ditekankan untuk diperintahkan sholat saat berumur 7 tahun. Ini menunjukkan bahwa ada waktu di situ. Ada perhatian terhadap waktu di situ. Pemberian, apa, memperhatikan waktu saat memberi nasihat. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashr. Pukul mereka kalau tidak sholat ketika berumur 10 tahun. Baru boleh mukul. Nasihat mukul baru boleh setelah 10 tahun. Bagaimana hitungannya? Kalau seandainya setiap harinya orang tua memerintahkan sholat 5 kali sehari. 5 kali sehari. Berarti sebulan kali 30, 150. 150 kali setahun, kali 12. 12 bulan maksudnya. Maka sekitar 1.800 kali. Itu setahun. Sedangkan ini umur dari umur 7, 8, 9, 10. Berarti kali 3, 1.800 kali 3. Sekitar 5.400 kali. Setelah 5.400 kali baru nasihat pukul berlaku. Ya. Sebagian orang tua kadang-kadang setelah dinasehati sekali, dua kali, langsung. Jewer. Jewer, baru dua, baru ketiga. Ya, karena anak bisa karena biasa. Biasakan dia, terus biasakan. Artinya jumlah 5.400 kali itu tidak mesti harus dihitung seperti itu. Ya, hitung ada tasbih kalau ada gagasan menghitung tuh. Setelah diperintahkan, ayo sholat 5.400 kali, baru dipukul. Enggak, tapi itu menunjukkan kepada banyak. Ya. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni terhadap hadis ini, hadzal amru wat ta'dibul mashru fi haqqis sabiyyi litamrinihi 'ala shalah. Ini perintah, ini pengajaran adab yang disyariatkan di dalam hak anak dalam mendidik, membiasakan sholat. Kayak lafaha wa ya'tadaha wa la yatrukaha indal bulu. Agar terbiasa dan tidak meninggalkannya saat sudah baligh. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, sudah jam 11. Mohon maaf saya tadi terlambat datang karena ada sesuatu. Yang jelas masih tersisa poin kedua, masih banyak pembahasannya, yaitu metode kedua mendidik anak adalah memperhatikan waktu yang tepat untuk memberikan nasihat kepada anak. Masih panjang pembahasannya, belum selesai. Insyaallah kita lanjutkan nanti. Wallahu a'lam wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jika ada yang ingin bertanya dipersilahkan. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdosakah saya apabila saya malu ketika memakai nama ayah saya? Maksudnya apabila orang tua, orang tahu siapa ayah saya, karena ayah saya sangat buruk akhlaknya. Walau saya hanya sebentar hidup bersama beliau. Beliau meninggal waktu saya 5 tahun. Saya tahu buruknya akhlak saya, akhlak ayah dari orang-orang yang pernah ditipu dan dizalimi ayah saya. Sampai-sampai suami saya ingin menceraikan saya karena nasab buruk saya. Dan suami ingin mengambil hak asuh anak-anak. Karena takut anak-anak seperti kakeknya dan pamannya. Karena qadarullah suami saya pun ditipu oleh saudara saya. Apakah saya akhlak buruk ya juga menurun walaupun kami waktu itu masih kecil-kecil dan tidak tahu akhlak orang tua kami dan saya juga anak-anak dan saya juga anak-anak saya tidak memiliki orang tua dan kakek yang zalim. Maka jawabannya ibu-ibu saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, la taziru wa ziratun wizra ukhra. Dosa tidak dipikul oleh orang lain. Maka seorang pezina melahirkan anak zina, tidak mesti selalu anak zina ini berzina. Ya. Yang perlu didudukan di sini adalah Anda, wahai saudari muslimah, adalah anak bapak Anda. Maka wajib Anda untuk berbinti dengan bapak Anda. Fulana binti bapaknya. Tidak boleh dia berbinti dengan bapak yang lain. Seperti misalkan anaknya Abu Jahal, Abu Lahab. Maka dia berbin dengan bapaknya Abu Lahab. Meskipun mungkin anaknya adalah orang muslim. Misalkan seperti itu. Maka saya katakan semua manusia diuji oleh Allah. Ujian Anda adalah selalu dikait-kaitkan dengan orang tua. Maka jadilah anak yang saleh, anak yang baik, sehingga terhapus keburukan orang tua dengan sejarah Anda yang baik. Jadi asal hukumnya Anda, wahai saudari muslimah, tetap berbintikan kepada anak kepada ayah Anda. Dan ayah Anda binnya kepada kakek Anda, meskipun dua-duanya orang zalim. Ya. Seperti misalkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul adalah orang munafik. Anaknya adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tetap beliau menamai nama beliau dengan nama, kemudian beliau berbinkan, bernasabkan kepada bapaknya meskipun bapaknya adalah seorang munafik. Maka bersabarlah dan sang suami ini semestinya disadarkan bahwasanya meskipun ia berasal dari keturunan yang mungkin penipu, maka istrinya tidak menipu. Ya, tidak ada dosa warisan dari orang tua, enggak ada. Ya, kalau seandainya ada dosa warisan dari orang tua, kita semua berdosa karena Nabi Adam alaihissalam pernah berdosa. Nah, ini tidak benar ya, suaminya agak diperpanjang sedikit pemikiran, jangan terlalu pendek. Ya, wallahu a'lam. Kami selalu mengingatkan pada anak-anak agar tidak minta-minta pada orang lain dan agar berkata jujur serta tidak mengambil milik orang lain. Belakangan kami tahu anak kami meminta uang pada teman sekolahnya, mengambil barang orang lain dan sempat berbohong. Usia anak 7 tahun. Mohon nasihat Ustaz, apa yang sebaiknya kami lakukan agar kejadian seperti ini tidak terulang? Syukran jazakallahu khair. Perhatikan baik-baik. Seperti yang sudah saya sering ungkap bahwa anak itu dia mempunyai 4 sifat. Innal walada majbanatun, mahzanatun, majhalatun, mabkhalatun. Anak bisa mendatangkan 4 sifat kepada orang tua. Pertama, sifat pengecut. Yang kedua, sifat bakhil. Yang ketiga, sifat bodoh. Yang keempat, sifat sedih. Orang tua semuanya mendapatkan 4 sifat ini gara-gara anaknya. Maka ketika anak melakukan seperti itu, ya, dia meminta uang kepada orang lain, dia mengambil hak milik orang lain, maka pada saat itu yang perlu diperhatikan adalah memperbaikinya sebelum itu menjadi kebiasaannya. Memperbaikinya di sini bukan berarti harus langsung dimarahi, mungkin dia tidak paham. Maka memperbaikinya dikatakan, nak, ini tidak boleh, mengambil harta orang tidak diperbolehkan. Meminta-minta, maka orang tuamu masih punya. Maka mintalah kepada orang tuamu. Ya. Maka dibiasakan bahwasanya itu tidak diperbolehkan. Dibiasakan yang baik. Dan yang kedua, diajari bahwa perbuatan itu keliru. Karena begini, Bu. anak itu kadang dia tidak faham apakah ini benar atau salah. Maka kita sebagai orang tuanya harus menyatakan ini salah. Misalkan, ya misalkan ada seorang anak pulang ke rumahnya, joget dia, joget dua jari, goyang dua jari. Padahal di rumahnya tidak punya televisi, tidak punya yang ditonton. Anaknya tidak megang handphone. Maka dia harus dinasehati, nak, itu haram, buruk, jelek. Pakai bahasa yang mudah dia pakai, yang dia pahami. Ya, sehingga anak tersebut akhirnya paham bahwasanya itu adalah buruk ataupun jelek. Jadi kiat yang pertama yaitu biasakan yang baik. Kiat yang kedua, diperingatkan kalau perbuatan itu salah, salah diperingatkan. Kiat yang ketiga, doakan agar anak kita senantiasa soleh, qurratu ain, dan menjadi keturunan yang baik. Wallahu a'lam. Nah, ada yang pertanyaan yang lain? Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah menyampaikan suatu pendapat atau teguran kepada orang tua kita apabila dia merendahkan kita di depan orang banyak dan menegur orang tua itu berlaku dosa atau tidak? Maka jawabannya ini sebenarnya terbalik ini. Ini bagaimana berlaku kepada orang tua, ya. Maka jawabannya, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, bersabarlah dengan kelakuan orang tua. Saya ulangi, bersabarlah dengan kelakuan orang tua. Apabila orang tua Anda membentak Anda di depan orang banyak, bersabarlah dengan kelakuannya. Kalau seandainya keadaannya sudah kondusif, sudah baik, orang tua nyaman hatinya, maka nasihatilah dengan baik-baik. Nasihatilah dengan baik-baik. Tetapi secara umum, bersabarlah dengan kelakuan orang tua. Karena Anda diperintahkan untuk berbakti kepadanya. Dan salah satu bentuk bakti adalah bersabar dengan kelakuan ucapan orang tua. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menasihati suami yang tidak mau sholat? Dan ketika dinasihati oleh istri, beliau marah bahkan menyuruh istrinya untuk mencari lelaki lain yang mau sholat. Cari laki lain! Ya, cari laki lain. Karena tidak pantas seorang perempuan di bawah lelaki yang tidak sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Bainar rajuli wasyirki wal kufri tarkus shalah." Jarak antara kesyirikan, kekufuran adalah meninggalkan sholat. Faman tarakaha faqad kafar, siapa yang meninggalkannya maka sungguh dia telah kafir. Tidak pantas seorang muslimah di bawah kepemimpinan laki-laki yang tidak sholat. Betul saya katakan, tidak pantas. Ya. Makanya ibu-ibu harus berusaha semaksimal mungkin. Menasihati suaminya, kemudian setelah itu kalau tidak sanggup, dia masih saja malas, maka kumpulkan dua keluarga besar, orang tuanya. Orang tua Anda, orang tua laki-laki tersebut kumpulkan. Kemudian jelaskan. Kalau masih saja, maka tidak berhak seorang muslimah untuk di bawah laki-laki yang tidak sholat. Ya, wallahu a'lam. Bagaimana sikap dan trik yang tepat untuk menangani anak usia 14 tahun yang mulai cenderung mempunyai teman dekat yang kurang baik, pecandu game, dan anak ini sudah mulai ikut kecanduan game? Maka jawabannya jangan diberikan alat untuk biar bisa main game. Itu intinya. Ya. Harus ada waktu untuk anak tersebut main game kalaupun mau diberikan. Tetapi masih banyak hal-hal lain selain game yang bisa dikerjakan oleh anak. Wallahi ibu-ibu, saya beberapa kali nonton di video media sosial, anak-anak yang kecanduan game seperti kehilangan akal. Keadaan psikologisnya seperti orang gila. Ya, maka hati-hati, jangan sampai seperti itu anak-anak kita. Lebih baik kita protektif dari sekarang, meskipun dikatakan orang tua yang begini tidak mengapa. Asalkan dia menjadi anak yang nanti sebagaimana yang kita harapkan. Maka jawabannya adalah harus diambil darinya fasilitas untuk game tersebut. Jangan sampai dia kebiasaan. Wallahu'alam. Bolehkah kita menyalahkan lingkungan terhadap perubahan sifat anak? Jangan salahkan lingkungan, salahkan orang tuanya. Ada perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, na'ibu zamanana wal'aibu fina, fama lana aibun fi zamanina siwana. Lihat subhanallah perkataan indah dari Imam Syafi'i rahimahullah. Kita sering mengeluhkan zaman kita. Wah, ini sudah zaman edan memang. Padahal keedanan ada pada diri kita. Dan tidak ada sesuatu yang edan di zaman kita kecuali kita. Ini hati-hati ibu-ibu, saudari-saudari muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Maksudnya adalah jangan sampai kita mencari kambing hitam, unta hitam, sapi hitam. Atas penyimpangan anak kita, kemalasan anak kita, kemudian kelakuan yang buruk dari anak kita. Tetapi kita orang tua berusaha, harus berusaha semaksimal mungkin. Dan sebesar usaha kita untuk mendidik anak kita agar dia taat menjadi hamba Allah, sebesar itu pula Allah akan memudahkan. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Orang-orang yang berjuang di jalan kami, sungguh kami akan memudahkan petunjuk-petunjuk kepada jalan kami. Wallahu a'lam. Tidak ada pertanyaan lagi? Cukup? Ya. Ini yang kira-kira yang bisa saya sampaikan ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Untuk Kamis depan, mohon maaf saya minta libur karena ada safar keluar daerah dan lebih tepatnya umroh. Jadi Kamis depan, kemudian juga Kamis selanjutnya juga libur karena perjalanan tadi. Insya Allah kita akan bertemu tahun depan. Ya, tahun depan, tahun Masehi depan. Taib, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu nabiyana Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.